warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah alladhi ja'ala shahra ramadana shahrun unzila fihi alquran. Alquran hudan linnas mubayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berbahagialah kita yang diberikan usia sekali lagi sampai di bulan suci Ramadan ini. Sungguh tak dapat terbilang nikmat yang kita terima. Sungguh inilah impian orang-orang yang beriman yang masih hidup. Dan ini adalah sesuatu yang paling istimewa bagi mereka yang hatinya hidup, hidup dalam keimanan dan ingin selalu hidup bersama iman kepada Tuhannya. Alhamdulillah pula pada malam hari ini di tarawih perdana di Aqil Islamic Center kita bisa merayakannya. Kita bisa berbahagia di malam pertama bulan suci Ramadan ini. Aqil Islamic Center mengambil tema besar pada tahun 2015 ini, kokohkan keluarga Indonesia bersama Al-Quran. Melihat banyaknya peristiwa-peristiwa yang mengenaskan di umat dan bangsa ini, khususnya di tahun 2014. Dan menjelang Ramadan kita kemudian diramaikan oleh sebuah informasi yang kenapa Allah takdirkan peristiwa kematian Angeline ini menjadi besar. Walau Angeline bukanlah orang pertama atau anak pertama yang terbunuh di dunia ini, anak-anak di Suriah, anak-anak di Gaza, anak-anak di Rohingya, dan di belahan dunia Islam lainnya, Angeline sebetulnya mewakili kematian anak-anak usia produktif Indonesia akibat narkoba. Kematian jiwa anak-anak Indonesia yang bukan cuma secara fisik mati dengan narkoba, tetapi kehilangan visi hidup dan masa depannya. Dan kalau kita lihat penyebab utamanya tentu adalah ketidakharmonian keluarga itu sendiri dalam membina mereka, karena 71% penyebab anak-anak hilang nyawanya, hilang jiwanya, dan hilang masa depannya adalah karena keluarga yang rapuh. Untuk itulah menjadi penting kepada seluruh keluarga, khususnya keluarga Islam di Indonesia ini, menata kembali visi dan misi keluarganya. Membesarkan anak, membangun keluarga, sebetulnya sesuatu yang penting jika kita ingin membangun sebuah bangsa. Lebih dari itu, keluargalah saat ini di era modern yang sudah masuk kepada zaman jahiliyah ini, jahiliyah abad 21, tinggal keluargalah satu-satunya lembaga yang bisa membentengi anak-anak dan umat manusia dari berbagai macam ancaman penyakit sosial. Tema yang kami angkat di Aqil Islamic Center tentu sangat beralasan, apalagi jika dikaitkan dengan Al-Quran. Karena jika Al-Quran sudah dijadikan sebagai landasan dan pegangan hidup, khususnya bagi orang tua dan segenap anggota keluarga, insya Allah keluarga ini akan memiliki tali pegangan yang sangat kokoh yang menghubungkan antara keluarga itu dengan Tuhannya, yang menghubungkan antara lingkungan sosial di mana keluarga ini berada di muka bumi dengan langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disebut dengan Hablullah Al-Matin adalah Al-Quranul Karim. Begitu juga ketika keluarga dan segenap elemennya sudah mulai kembali kepada Al-Quran, maka setan yang terbiasa bermain di tengah rumah tangga ini kemudian kepanasan dan lalu lari, sehingga dia tidak punya banyak kesempatan untuk merusak keharmonian keluarga kita semua. Begitu juga jika setiap anggota keluarga sudah kembali memegang Al-Quran, membacanya siang dan malam, membaca satu persatu ayatnya dan kemudian berjuang untuk mengamalkannya, insya Allah penyakit-penyakit sosial itu bisa disembuhkan karena kita memperbaikinya mulai dari satuan terkecil di sebuah bangsa, yaitu adalah keluarga. Sidang tarawih yang berbahagia, ibarat Ramadan itu piring, adalah orang bodoh kalau kemana-mana bawa piring terus. Sampai akhir bulan Ramadan cuma piring yang dipegang. Ramadan ini ada itu karena akan ada Quran diturunkan. Kenapa kita pegang piring? Tentu karena kita hendak mencari nasi dan menjadikan piring sebagai wadahnya. Adalah keliru kalau kita sudah berbahagia dapat piring, sebagaimana kita sudah berbahagia di bulan suci Ramadan, tapi kita pegang terus ini piring dan tidak kita isi nasi dan makanan di atasnya. Sebagaimana piring untuk tempat nasi dan makanan di atasnya, maka begitulah posisi Ramadan. Orang-orang yang tahu esensi Ramadan tentu akan memenuhi hidupnya dengan Al-Quran, karena untuk Quran Ramadan itu diadakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Ibarat dia sebuah lorong waktu atau sebuah tempat atau sebuah bejana untuk Quran diturunkan di dalamnya. Karenanya, jangan sampai kita kehilangan kesempatan yang berbahagia ini. Dan biasanya memang penyesalan nanti di akhir-akhir Ramadan. Bagi yang sudah siap tempur untuk mendapatkan Lailatul Qadar, saran saya lakukan dua hal dan buat orang lain iri pada Anda dengan dua hal ini. Pertama, di tingkat individu, lakukan dua hal. Bacalah Quran siang dan malam. Setelah itu, seperti Rasulullah SAW yang bukan cuma membaca Quran siang dan malam, yatlun al-Quran, begitu juga para sahabat, ana al-layl wa atrafan nahar, pertengahan malam dan pertengahan siang, tapi juga kana ajwadu mil khairi min ar-rihl mursalah, siang harinya itu melakukan kebaikan lebih cepat daripada angin kencang yang menghembus. Kalau bisa, terapkan dua hal penting ini dan buat keluarga orang lain iri pada keluarga Anda. Ajak seluruh isi keluarga untuk bukan cuma tarawih dan bukan cuma di awalnya saja keluarga tarawih, tapi di pertengahannya malas. Seperti Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang solid, membangunkan keluarganya di pertengahan malam. Demi Allah, siapa saja yang punya masalah dalam rumah tangganya, siapa saja yang punya masalah dengan anaknya, jika kita sudah terbiasa membangunkan anak di pertengahan malam dan mengajak mereka untuk bangun malam bukan cuma untuk makan sahur, tetapi untuk tilawatul Quran dan sebelumnya minimal salatlah salat witir 3 rakaat dan salatlah qiyamul lail atau tahajud. Kalau belum tidur namanya qiyamul lail. Kalau sesudah tidur namanya tahajud. Lakukanlah 8 rakaat minimal. Dan bacalah matayassara minal Quran. Ayat-ayat yang ringan yang bisa kita hafal dari Al-Quran untuk kita baca pada malam harinya. Di dalam Al-Quran, di surah Al-Muzammil, malam itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagi siapa yang ingin menikmati keindahan malam, sepertiganya saja, setengahnya saja, atau 2/3 malam. Gunakan itu semampu yang bisa kita lakukan. Kalau di luar Ramadan kita bisa bangun 1/3 malam, maka sebaiknya di bulan Ramadan ini minimal 1/2 malam. Misalnya di dalam rumah kita ajak seluruh isi keluarga untuk kompak. Misalnya kalau malam dimulai dari pukul 6 dan akhir malam dimulai dari pukul 4 subuh, berarti ada 10 jam dalam satu malam. Karenanya minimal bangun 5 jam dalam satu malam. Kalau kita bagi, misalnya kita tidur nanti pukul 10 malam atau pukul 11 malam, berarti kan kita sudah menggunakan 5 jam. Tapi tentu perhitungan yang paling kuat kalau kita ambil dari belakang. Sepertiga akhir malam yang istimewa itu bukanlah sepertiga seperti di awal malam. Keistimewaan itu ada pada bagian akhirnya. Jadi kalau mau menghitung, sebaiknya dari belakang. Dari pukul 4 subuh, kalau kita tarik 5 jam ke sebelumnya, berarti pukul berapa? 3, 2, 1, 12, 11. Bangun dari pukul 11 malam sampai pukul 4. Dan itu sudah berikut makan sahur misalnya. Jika masih ada waktu menjelang subuh, Rasulullah SAW terbiasa istirahat 1/6 waktu pada malam hari itu. Katakanlah 1/2 jam boleh kalau masih ada waktu. Atau jangan banyak-banyak. Saya pikir tidak boleh lebih dari 1/2 jam. Karena kalau sudah lebih dari 1/2 jam itu, tidurnya membawa tidur, bukan lagi istirahat. Yang nikmat sebetulnya 10 atau 15 menit. Kemudian bangun lagi, dan usai sholat subuh, jangan tinggalkan masjid sampai matahari terbit, lalu sholat sunnah syuruk 2 rakaat. Habiskan waktu pada saat itu untuk zikrullah, tilawatul Quran, atau membaca kitab-kitab yang menambah ilmu kita. Di siang hari, jangan dihabiskan waktu untuk memperbanyak tidur. Lakukan kebaikan-kebaikan khususnya di rumah. Kepada jamaah semua, jangan sampai tidak memberi makan orang berpuasa setiap hari. Rugilah Anda. Rugi. Jangan sampai tidak sedekah setiap hari. Merugilah. Tentu sedekah ini di luar memberikan iftar, memberikan takjil kepada orang lain. Biasakan. Bahkan di Al Islamic Center, saya ingin mengajak kepada semuanya, kepada jamaah, harus berani berinfak 100 ribu rupiah per hari. Walau gajinya tidak seperti itu, walau penghasilannya tidak sebanyak itu, minta sama Allah. Karena rezekimu, berapapun kamu punya hutang selama ini, kalau kamu berani melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan, apapun yang membebani ekonomi keluargamu, kalau diniatkan di bulan suci Ramadan, bulan penuh kebaikan ini, berinfak sebesar-besarnya sebagaimana Rasulullah dan para sahabat yang kebaikannya lebih segera, lebih cepat daripada angin yang menghembus, percayalah, saya terlalu yakin untuk mengatakan bahwa terlalu banyak masalah ekonomimu yang bisa diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hutangmu ataukah keinginan-keinginanmu berkaitan dengan kebaikan? Berdoalah kepada Allah yang banyak dan berusahalah. Insyaallah akan diberikan berkah dengan berlipat ganda oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan habiskan waktu untuk yang sia-sia. Menonton TV, berWhatsApp, menghabiskan waktu untuk yang tidak penting. Minimal, kalaupun sedang tidak pegang Al-Quran, faqra'u ma tayassara minhu. Ulangi hafalan surat-surat yang bisa dihafal. An-Nas kah? Al-Falaq kah? Al-Ikhlas kah? Atau ada satu surat yang sedang Anda hafalkan, pada hari itu bisa membaca 10 kali, 20 kali berulang-ulang, atau 100 kali. Itu sama nilainya dengan orang yang sedang menghatamkan Al-Quran. Anda punya kesempatan untuk mengerjakan seperti dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Yatluna Al-Quran ana al-lail wa atrafan nahar. Anda mungkin bukan penghafal Quran, tapi Anda bisa mengulang surah-surah yang Anda hafal sebanyak-banyaknya setiap hari. Dan percayalah, setiap ayat, bahkan setiap surat, ada mujizatnya sendiri yang Allah berikan kepada Anda jika Anda melakukan itu dengan ikhlas, jika Anda melakukan itu demi mendapatkan ridho-Nya Allah. Dan tentunya yang juga tidak pernah boleh lupa, lakukan itu untuk mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maafkan, maafkan pasanganmu. Kalau ada yang punya masalah dengan istrinya, maafkan suamimu. Kalau yang sudah bertahun-tahun masih ada masalah di rumah tangganya, khususnya kekecewaannya terhadap suaminya. Ini bulan, siapapun yang berdoa pasti dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan rumah tanggamu beku seperti es tanpa komunikasi penuh kasih sayang. Jangan. Jangan biarkan jin dan setan di dalam rumahmu menjadikan jalan pula di dalam hatimu, sehingga ada masalah dalam rumah tangga yang tidak bisa kau selesaikan. Masuklah ke dalam dirimu, mohon kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun masalahmu dengan istrimu, apapun masalahmu dengan suamimu, dengan izin Allah akan dicabut penyakit syukun. Penyakit kita pelit memaafkan pasangan kita itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, tidak ada hubungannya Ramadan dengan mudik, sehingga kita menjadi pelit bersedekah. Awalnya tidak ada hubungannya Ramadan dengan pulang kampung, sehingga ketika sampai pulang kampung, banyak yang tinggalkan tarawih, banyak yang tinggalkan tadarus, dan akhirnya kembali kepada kehidupan jahiliahnya masa lalu. Saya tidak melarang, tetapi jangan sampai perjalananmu kehilangan momentum penting di bulan suci Ramadan. Apakah qiyamul lail ataukah tilawatul Quran? Jangan sampai keinginanmu untuk memberikan yang terbaik, bersedekah kepada orang-orang di kampung, membuat hidupmu di Jakarta kemudian tersiksa dan juga tidak mampu memberikan sedekah sebanyak-banyaknya. Percayalah, orang yang tidak bakhil, orang yang senantiasa berbuat baik, ini bulan penuh kebaikan, pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, jaga konsistensi tarawih di masjid ini, kecuali bagi yang pulang kampung. Dan kepada semua jamaah yang tarawih di sini, dengan senang hati, dengan tangan terbuka, jika ingin terlibat mengikuti program-program dakwah, ingin menjadi relawan, ingin bergabung melakukan kebaikan, kami sebagai tuan rumah membentangkan tangan sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Apalagi kalau ingin bergabung dalam bentuk yang besar pula nanti, insya Allah mohon doakan kami pada tanggal 4 Juli kita akan menginspirasi Indonesia dengan sholat tarawih akbar di Gelora Bung Karno dengan tema yang sama, kokohkan keluarga Indonesia bersama Al-Quran. Kita mulai dari diri kita sendiri, kepada tim dakwah kita mulai dari keluarga kita sendiri. Jangan sampai mengajak orang lain tapi kita lupa pada keluarga sendiri. Ajak karib kerabat kita juga, kepada tim dakwah yang ingin bergerak di dalamnya. Jangan sampai kita menginspirasi orang banyak, tapi kita lupa pada keluarga kita sendiri, karib kerabat kita dan keluarga dekat kita semua. Selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi bulan penuh berkah, lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Dan saya doakan mudah-mudahan semua jamaah di sini selain mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya, dan itu besar sekali, juga mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Barakallahu fikum. Wa Ramadan Karim. Wa Ramadan Mubarak. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Pancapkan semangat sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya, dan sekencang-kencangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.